Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahajjud billayli wa qawlihi azza wa jalla innal layla fatahajjud bihi nafilatan. Utaiba nerangno tahajjud billayli ing dalem wektu bengi. Wa qawli lan dawuh Allah azza wa jalla wa minal layli fatahajjud bihi nafilatan. Wa minal layli lan sanenge wektu bengi fatahajjud mongko tahajjud sira Muhammad bihi billayli utawa bi bil Qur'an. Bihi bil Qur'an nafilatan hale dadi fardu sing tambah. Nafilatan hale dadi tambahi fardu to tambahi kewajiban laka kedri sira. Hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan hadatsana Sulaiman bin Abi Muslim antawus sami'a pirang sapa tawus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama nalikani jumeneng sapa Nabi minalaili sange wektu bengi ya tahajjud hale tahajjud sapa Nabi. Kala dawuh sapa Nabi Allahumma. Allahumma dawa laka iku dhewe panjenengan sarasan alhamdulillah puji. Antau te panjenengan koyo musamawati ku sing ngedekno pira-pira langit wal ardi lan bumi wa man lan wong fihina kae ing dalam samawatan arat. Walakalan kedua panjenengan alhamdulillah puji laka iku kagungane jenengan sarasan mulku samawati utawi kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa man lan wong fihina kae ing dalam samawatan arat. Walakalan kagungane jenengan sarasan alhamdulillah pujian nur samawati kang madangi pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walakalan kedua jenengan sarasan alhamdulillah pujian antau te panjenengan ku al-haq iku sing hak. Antau te panjenengan ku al-haq iku sing hak, sing wujud, sing nyata, sing ya sing hak, sing ana tenan. Wa juga te janjine jenengan mergo iso wujudno iku al-haq ku hak. Lawalika ukal te ketemu jenengan iku hakun hak. Wa qawlu ka te dawuh panjenengan iku hakun hak. Wal jannatu te swarga iku hakun iku hak. Wan naru te anane neraka yo hakun hak. Wan nabiyuna te pira-pira nabi iku hakun iku hak. Wa Muhammadun utawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun iku hak. Wa saatu te kiamat iku hakun hak. Ngaten nggih kula nggih ngertos nek jenengan nggih sering tahajud nggih sering boten tetes niki nggih tetes niki ojo nggih kula nggih roh tenan jenengan sering tahajud tapi nggih sering napa boten lha niki donga niki niku sering kula pelajari nggih kula piyambak jarang tahajud tapi nek donga niki sering bahkan di buku harian kula niki donga niki kula tulis kula hayati sedherenge kula jenengan ketemu pangeran niku kudu yakin nak ini kira ngono tenan nggih sampean nak kepengin dadi wong sing parek pangeran niki yakini po sampean sampean ora percaya golek kula ora ketemu ya gak ketemu ning swarga aja golek neraka eling-eling ngono beda kelas mergo ngono barang batil iku mboten enten nggih rungono mulane kula niku sering kesal nggih sering kesal banget rungono nggih barang batil iku mboten enten niki rungono kula ngangge hukum kias analogi mengke padakno mek hukum hakikat. Misalnya sampean tak takoki siji ditambah siji 8 niku hak napa batil? Batil. Siji tambah siji 8 itu pernah wujud napa mboten? Mboten pernah kan. Sehingga siji tambah siji 38 itu disebut barang napa? Batil. Kalau barang batil itu enggak perlu dihilangkan, memang enggak ada. Makanya tugasnya para nabi itu menghilangkan perasaan adanya barang batil. Kula baleni malih iki. Ini kaitane maknani dongane nabi antal hak bahwa yang hak itu hanya Allah, antal hak wa wa'dukal hak. Kula baleni malih iki. Tugas para nabi itu meyakinkan orang bahwa meyakini batil ada itu keliru karena batil itu tidak ada. Sebab itu Allah dawuh ini saya pastikan bahwa teori saya ini benar binasil Quran ngangge nasi Quran mulanya Allah dawuh barang batil itu ora tawono nggih jadi barang batil itu ora tawono istilah Quran wama yubdiul batilu wama yuwaid jadi wama yubdiu lan ora tau dadi apa al batilu barang batil wama yuidu ora bakal balik. Jadi barang batil itu dari awal ya ora tau wujud wa ma yubdiul batilu. Yubdiu dari kata badaa abdaa yubdiu. Wa ma yuid ora iso bali. Niki rungokno tenan. Ta Tapi manusia sering nyongko barang batil itu ada. Jadi misalnya ngeten gini, contoh paling gampang ya. Misalnya Allah dawuh kaburas kalimatan takhruju min afwahihim iya kuluna illa nopo gadiba. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana mergo diomongno. Kula warai logikane Quran nggih. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana mergo diomongno saka mulut. Dadi kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat iku metu kok cangkem, tapi ora menunjuk musamma. Misale wong darani Isa iku pangeran. Ya ana sing darani Isa iku pangeran. Kalimat itu ada, kalimat itu terlanjur terlontar dari mulutnya orang-orang Nasrani. Watu berhala dianggap Tuhan itu kalimat yang terlanjur keluar dari mulutnya orang-orang musyrik. Tapi hakikate Isa ya tetap manusia, hakikate watu ya tetap watu. Jadi penamaan mereka sebagai Tuhan disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Hebat di Quran, ya ada kalimat itu, kadung dilafatno, kadung diucapno, tapi orang menunjuk hakikat, orang menunjuk musamma. Mulane nak ngaji Quran kok jaman maca ayat kursi ben nang cepet mlebu napa swarga, tapi hujjah Allah diabaikan. Akhirnya kowe ora duwe kemantapan iman, ora duwe kemantapan napa iman. Kulo nate meh nyuwek kitab kamus umpama pantes. Jadi kulo nggak ada kamus Mukhtarus Sikhah niku sing nobatno kulo karangan Imam Jauhari. Saya itu lama sekali ingkar sama kamus. Mereka kamus itu ya ana kurang ajar ya kadang. Jadi ilahun itu maknanya pangeran. Nah alihatun piro-piro pangeran. Kalau sebagai wong Quran itu protes. Itu ada sama anakku yang jadi ahli jannah. Lah yo berholo kok bahasa Arabi alihah terus piye. Sing darani bahasa itu menunjuk musamma. Jadi sing darani Mustafa menungso ya manjan Mustafa menungso. Nak watu ya arane watu. Watu to Isa kok darani aliyah. Ora pangeran kok darani napa pangeran. Saya sebagai orang yang hafal Quran kan sering maca misalnya watu disembah, kritiknya Quran kan in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian kadang ma anzalallahu biha min sultan. Itu kalimat yang Anda ciptakan sendiri. Watu ya watu, watu kok darani pangeran. Manusa ya manusa, kana ya kulani to am Yesus sak Maria ya mangan pakanan. Iso barani pangeran biyong doyan mangan. Tapi kok bahasa Arab iku alihun, ilahun jamake napa? Aliha. Sampai kula niku ngaji satu kamus. Biasanya kula nak belajar, kula niku gadah tiga kamus. Munjid, terus Mukhtarus Sikhah, terus Al-Mukhit. Al-Mukhit itu karangane Said Zabidi, riyen karangane Firuz Abadi terus disarai Said Zabidi. Kowe ora tau to kepikiran dadi wong alim sinau kampus jlimet. Nah, ora tau. Kowe sinaune primbon tenan napa. Tapi sing ngasilno dhuwit kanggo pidato napa? Primbon. Akhire kula nu sinau Mukhtarus Sikhah, mukadimah ngeten, dalam mukadimah Mukhtarus Sikhah. Belum ada kecelakaan bahasa paling menyakitkan kayak kecelakaan satu nama. Sing nama itu yattabi'u muqtaqadatihim lama hiyasek. Lama huwa aleh. Jadi bagus kritiknya. Belum ada kecelakaan bahasa kayak kecelakaan satu nama yang mengikuti etikat orang banyak tapi tidak mengikuti hakikat. Misalnya bahasa Arabnya asnam itu alihah. Padahal hiya ahjarun. Sebetulnya hiya ahjarun. Harusnya dinamakan batu dong. Jangan katakan apa? Alihah. Tapi karena keyakinan orang musyrik saat itu disebut Tuhan sehingga bahasa itu mengatakan itu alihah. Tapi nak kowe nerjemah ya musyrik tenan kowe. Misale kowe takoki pangeran. Mus, kowe mau berdelok apa? Delok aliha. Kowe bego, sing dadi pangeran aku tok kowe muni roh. Neraka, melane tak warai ben kowe ra mlebu neraka, sampeyan tak takoki. Mestine kena takoki pangeran, kowe kon dijong. Ra'aitu ahjaron yattakhizuha aliha. Kowe ora watu kathah. Sing diarani pangeran. Tapi nak kowe misale muni kon dijong kowe bar roa itu alihatan, kalau berroh piro-piro apa? Aku nyigong pangeran, dia ada pangeran lihannya aku faham, ini penting sangat. Nah mulanya Quran kalau cerita ini dengan kekuatan hujah sing kelas A disebut apa sebenarnya? afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum no kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu ana ta nyritani sira kabeh bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul niku rungokno tenan nggih niki ngaji ilmu. Kalau ora kepengin ning kene dadi dukun ijazah apa terus kowe dadi apa mboten kepengin. Iki tak latih agama iki kaum yakilun. Dewe pangeran ngeten. Aku iku gawok ambek makhluk-makhlukku kawulaku sing ning bumi. Jarene aku duwe saingan. Wes gak apa-apa aku duwe saingan di rival pangeran ora apa-apa. Jare pangeran gak apa-apa aku darane ana rival pangeran. Tapi kul samuhum, jare sing darani pangeran kuwi sapa? Sebutno. Misalnya nyebut Isa, lho huwa dia itu manusia. Misalnya nyebut berholo la tauza, ya ahjarun dalam bahasa Tuhan ya ahjarun. Misalnya ana watu gede, kowe nyembah apa? Watu gede ya wis jenenge watu iku. Kowe nyembah apa wit gede jenenge wit iku. Mulane Allah nantang kul samuhum gak apa-apa ana pangeran liyane aku tapi kul samuhum tolong namanya itu siapa sebutkan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul. Mosok aku mbek critani barang sing ora wujud. Maksudnya ketuhanannya waktu itu barang sing ora wujud. Tapi menjadi wujud mergo dilafatno. Disebut ambidhohirim minal kaul. Itu istilahnya wau kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Dan ini penting kalau aturakan. Nak ngono wong Islam nganti kiamat ora usah kuwatir barang hak iku kalah. Mergo barang hak iku ora bakal kalah ila yaumil kiamah. Jadi kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu Bama yuk. Lalu rata-rata ngalim kan berjuang tenanan nganti mati madan rapati gelem deh. Perkara ini barang batil lu rasa dilawan is hilang deh. Yang keruangnya waras yo, hilang deh. Yang keruangnya waras. Jadi nak, jadi eling-eling ya. Makanya ayat itu diulang-ulang. In hiya illa asmaun sama itu muha antum wa abaukum ma anzala wahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzala wahu biha nabo min sultan. Ini eling-eling. Dimulane sampean niku kudu mulai kan wis tuwa kabeh sing ngaji niki kadang-kadang wis siap-siap ketemu pangeran aja sampe tak takoki pangeran niku salah jawab. Nggih salah napa? Jawab. Mulane jare kamus sihah niku belum ada kecelakaan penamaan kayak kecelakaan bahasa ilah dijamakno alihat. Mestinya enggak. Lho kalau ada mudhofnya benar alihatuhum karena nisbatkan dianggap alihah oleh mereka. Tapi nak muni ilah tok utawa alihah lungguh si darani sholat kan ngene darani zakat enak darani alihah si darani pangeran iku wong zat sing kuwasa sing gawe langit bumi terus bareng ngono watu bahasa Arab no alihah pangeran gak roh nak watu alihah pirsane pangeran nah iku watu dadi mulai saiki dilatih dadi lha mulane padha kuwatir kula nak kowe percaya wong sugih mergo iku donatur atau presiden atau kuwatirku. Dalam bahasa Tuhan, nak darani presiden itu makhlukun do'ifun, wong sing lemah. Darani Amerika ya makhlukun do'ifun, makhluk sing lemah. Terus kowe berhubung ning donya grogi. Kula pokoke anut tiang-tiang kuat. Iku nak pancen bahasa kuat iku ora ana ning manungsa. Kowe sing takoki pangeran sing kuat iku aku. Aku iku al-qawiyyu shadid sing kuat. Neraka kowe mlane saiki dilatih pakai bahasa Tuhan. Lho mboten kuwi mboten ngancam iki. Nak dididik senengane ngancam mboten ngancam. Kira-kira Amerika atau presiden atau siapa saja dibahasakan kuat itu sesuai musamanya ndak? Ndak kan? Maka wa khuliqal insanu napa? Dhaifa, manusia itu lemah. Mane sampean nak ape ketemu pangeran wis siap-siap, wis pokoke siap-siap jawab. Ngeten mohon Gusti, pokoke kula mengen nak jawab, nak kira-kira salah sepuro, tapi ini pokoke kula jawab mboten mau. Tapi kaya buka timah. Lho ndak apa-apa, itu kompensasi yang bagus, itu jujur. Dan itu alhamdulillah yang dikatakan hadiah li hadhil ummah. Ini disebut umat ini dikondungo Rabbana la tu'akhidna inna zina waktona Gusti sederingnya kula jawab, sederingnya maju pokoknya nak salah, ampun salah no. Jadi pun benar nih, kula pun siap-siap mulanya kula niku sama tak warah ini bener, ini sanatnya mutasil jadi karena bahasa kita rawan salah ngarepe pangeran rawan salah itu tadi kalau hakikat manusia itu dhaif kemudian anda punya ketakutan tertentu di dunia mergo wedi presiden wedi Amerika wedi tekanan jangan-jangan yang kita takuti statusnya indawah dhaif lemah sementara kowe nyifati itu kuat makanya masyhur nggone hadis-hadis sahih ada orang enggak berani nahi mungkar Kemudian dia ditanya, Allah, kenapa kamu takut nahi mungkar? Kula wedi wa akhsan nas, kula wedi manusa nak nuthuki kula. Ama kuntu ahaqqu an tuhsya. Apa kowe ora ndelok aku? Aku luwe wedi, luwe pantes mbok wedeni. Aku iku pengera neraka. Tapi ono wong saleh sing ndake, iku malah bis warga, pinter jawab ngene. Niku Gusti, kula nak mbok manusa wedi dituthuki, tak ora njenengan ra mboten swarga men ditambah. Pengiran itu afian tenan, tidak bisa kalimat. Jadi kemana ngeten lho Gusti, nak manusia itu nak keluar kecewa itu nak nutui. Nah jiran tak kecewa itu biasanya pura, swarga. Waduh kaji sukai lho. Jadi kulon pun siap-siap, ngebodaran yang ngakali, bu siasat raro. Tapi yang jelas berdasar riwayat. Ya kelebihannya wong alim berdasar nama riwayat. Ya kira ngalim gak ada wong alim gitu. Nah, repotnya nak bar ngaji lali dikira-kira lah. Repot kok nak bar pas ngadepi pangeran. Wow, gak ya jadi kira-kira. Pokoknya sering dengo Rabbana la tu'akhidna innasina waktu. Nah melani ngendikane Rasulullah, kabeh nabi urung tahu dikai hadiah sebesar hadiah saya. Terus nabi menyebut satu Fatihatul Kitab, dua Khawatimu Suratil Baqarah. Nggih kok akhir surat napa? Baqarah. Mane kabeh wong nak tahlilan, nak ndonga kabeh ora tau lali Rabbana la tu'akhidna. Tapi anggere wis kesuwen ora dijiwai. Paham nggih anggere nasibe wis kesuwen niku ora dijiwai. Mane wong sing tukang mimpin tahlil rutin niku kudu kerja sama mbek ulama. Ulama sing maklari maknane, paham nggih. Mulane tahlil rutin niku seru apa sing biasa suwi ape lek ape sedhi lu ora wani. Mergo sungkan sing nyangon. Ambiyai sebagian kanca kula tak padahal kok suwi sungkan kok sisa ngono kok sedih lho tak kula nu de kanca zuhud zuhud tak kebablas ku ya repot semen gresik sing teng Tuban niku badhe berdiri niku mbok basa basi mbok apa pokoke ape tiang pancang pertama di mana kibi mereka ni daerah napa santri sing maca nu kanca kula kanca akrab kula biasanya maca manakib ning desa kan kiai ini untuk iwak khusus mek sangu 50.000 rupiah niku ora 50.000 dolar mboten 50.000 rupiah alhasil dia sebagai kiai rata bayang untuk sang 500 saya umur kau pikir saya suwi lah jadi rata bayang mulai itu asal yang duda mana ke seteng desa-desa biasanya tak wajah ngarep etok atau gurih etok nah perkara ini bilang anak wajah kabe suwi ke seket aku suwi ya kena kacar tadi rata wajah oke ya kena kacar aku lah podo kiai ini kan wahan ini aku ya jauh kualat walhasil dene pas diundang teng semen iki wacane kok sithik tok tebar. Bareng mulai dibuka 500.000. Terus dosa. Selama ini maca ora khatam kan alasane bayaran sithik kok ora khatam. Rumang iki kira 500.000. Niku sepundi Gus, hukume ora kedosan maksudnya. Nek ora maca khatam. Ayo tak apa yo kiai nak elek yo ngene iki. Nak bodhone wong sugih ngrasa dosa. Nak bodoh marah kerana berdosa. Kiai lagi ya, lah kau kui. Kau yang bulat balik di dalam melarat gak bocor khatam, rata ngroso. Dosa, tapi di dalam sudah. Kui kau bukti nak kau kiai lah, terus terus. Tak betul ni. Orang sembiasa ni rata khatam, serah khatam mah. Tadi mempunyai uang cilik, bodoh ni uang gede, bodoh. Iku relatif ringan hisap pemerko. Gak beda-beda, anak uang gede be uang apa? Cile tapi gak bodoh niku. Nanti saya iki pikir iku hukume piye sonane yo ana wong wedi dosa ngono aku yakin cara rohir lah dipikir entuk 500.000 diutang piro disaur wis ra tak mikir aku resiko dadi gay soleh wong mangan duit sak mono gegere koyo akhirnya terakhir tamu nak mamang gak ada masjid wis pokoke niru aku wae ger mamang ngamal lobar. Oleh ngisap piye ora mbok go kowe. Wong ngerti dik mamang tak amal selesai. Tak koyo pangeran dik nggo apa? Mboten kula nggo ya. Ber to. Wong nek dik mamang yo jenggo gampang kan. Lah iya mlane ana wonten nggih tanglet kula. Gus nek ana dhuwit korupsi nggo nyumbang masjid piye? Ya sah. Sing nyumbang ra ditampa tapi masjid sah. Lah kok sah piye? Ya iya sing nyumbang ra ditampa mergo dhuwit korupsi masjid iki jumatan sah. Lah kok sah piye, Gus? Lah pangeran nak ngerasa korupsi ya dunyane om. Lahiran piye? Sale KPK kata manung, "Sepundi to Gusti, ini uang korupsi jenengan pakai masjid. Cangkemmu iku dhewe aku." Lah pangeran korupsi ning ndi? Walillahi mulku samawati. Pangeran menangan tetep. Jadi oleh wae dhek kursi nggo bangun masjid sing nyumbang sing koruptor ra ditampa. Paham kan yo? Tapi nek masjid yo sawah. Lah pengiran korupsine ning ndi wae? Yo kok yo kan dunia kabeh kan minna wa ilallah walillah. Mulai tak warai, kan nak wajan wadi subah tenan. Ya wajah ini di 500 juga kan wong yang fikir atau wong alim atau sopul. Wong alim zaman akhir rawan rap bener kan masjid. Tapi pengurusnya masjid sering rap bener, waduh aja. Semoga ya kan sopul lah, terserah gue. Daripada yang ngodok iman hakim, kok pengiran takut aneh ini. Pepe wong suge, kok kodoi wong melarat semis liwat-liwat, itu ribuan. Ya wajah iman hakim ribuan ya. Mumet lek mbawane wong sugih wong jane dunya wis insyaallah. Lha iku mergo kliru nyifati wong sugih wong kuat. Padahal cara Allah iku wong dhaif. Mulane iku kula warai takor kula. Kula niku tenan nggih dalam ilmu kula niku parek tenan nggih pangeran. Mungkin nek ibadah dhuwur sampeyan nek ibadah nek ilmu parek kula. Mbok jeng ben ra roh kula wis sakniki maksude. Sakniki niku parek kula asal ilmu. Kula niku pernah baca satu hadis. Kula riyen yo ra pati paham. Roh maknane tapi ra pati paham. Kau dewi Rasulullah ngeten. Syaraful mu'min wa firwatin karamul mu'min qiyamuhu billah wastighna'uhu anin nas. Sing darani mulyane wong mukmin iku sitok ya iku nak gelem qiyamul lail. Gelem tahajud. Nah misale ra tahajud ya nulis. Utawa sebagai tafakur. Nah sing ra iso kabeh kelon ya ora apa-apa ibadah pokoke ora apa-apa kaya ruhen-ruhen wis kelon ora apa-apa ibadah. Timbang tahajud ngerame ini ngongkon pangeran nyaru tangi malah malah ngerame ini toh tahajud itu wong sing BPKB ini neng bang mau ngerame ini toh malah pangeran rame le utang dilibat gue ngerame ini toh nih gue yang pangeran rame le utang kok nopo dilibat gue ngerame ini toh tapi satu-satunya kebaikan dek ini kok orang nih gue nih dukun ngono toh jadi kok pengiran tak perlu nyembadani mau dibiji HP lumayan nomor perkara ini ramoran apa dukun kenapa begitu setelah anda makanya ini kula waca okay. Saya baca bi ainil ilmi saya baca kalau anda tahajud kemudian baca antal hak sing nyata iku Allah liyane iku gak nyata terus kowe mbek wong rapati wedi ya mbek dunya rapati wedi mergo kowe ngerti dunya iku barang batil barang sing ora jelas. Belum gitu, misalnya ngeten gitu, contoh gampang gitu. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Rungono gitu, ini rungono tenan kan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja. Terus aku mendingnya ini, Gusti saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Kalau punya tabungan 100 juta kan, setelah pensiun saya punya uang. Lha iku malaikat sing bagian mati, sing roh mati merong dinong kas. Roh detail mati wong kok goblok ngono wong umure karek rong dino kok bayang nganti 5 tahun goblok kok ora di peradaban blas bahasa anda batal semua kan di mata Allah bahasa ini kan batal semua kan lungki bahasa ini batal apa enggak batal kan wong kok bayang no Gusti kula lu mape nabung sing kata ben anak putu kula niku uripe enak Allah pirsa catetane anak niku kowe mati terus tuku sepeda motor ninja terus tabrakan mati. Sing sitok ngawur mati. Walase terus padha wae nyusul bapake utawa do nyontek. Anakem tasarupe ngawur. Batal semua kan? Itu beda dengan kowe tetep ngumpulo duwe. Biasane dirubah pengenane gampang, apian. Biasane dirubah. Gusti, wedine kowe ngumpulo rahmate jenengan bingung malaikat sing ape nyalahno. Kulo bedino ngumpulo rahmate jenengan. Lah tabungannya anak gue lebih rahmatnya jenengan karena mengatakan rahmat itu lebih luas ketimbang sekedar uang mungkin uang saya nanti habis tapi rahmatnya jenengan tidak habis makanya Nabi Ayub ya Nabi tenan ya pinter Nabi Ayub mantan tiang sugih terus nanti gudikan macam-macam terus sugih meneh tapi tahu gudikan terus sugih meneh ojo kok terus melarat terus iso balik itu racun keliru neruhin kan niru Nabi Ayub Nabi melarat tapi ini cerita itu Nabi Ayub terus jadi sugih lah iku sing ngomong dhewe iso niru paham gitu dadi niru sak balike aja kok paham gitu cerita Nabi aja akhire sugih apa melarat sugih mulane sing wis niru-niru nang do bangkit perkarane kok niru keterusan Nabi Ayub zaman sugih duwe tabungan emas kathah teng kotak kathah teng omah kathah walhasil mbek pengiran dibedok dibeda gawe walang emas, belalang emas. Wong nabi, nabi tenan ta tilmu ulama nabi. Lho dibeda no belalang emas ku nabi Daud pelayan bedaki dicekeli, dilebokno sak ditadahi karo. Nganti ra seping jadi bedaki, dinyek mbek pangeran. Wong Daud, wong yo payem ku tak kei donya akeh. Ana walang emas e mbok kejar kaya ngono. Jawa nabi ayo penak. Ya Rabbi. Wong wama yasba umir rahmatika sing saged warek sange rahmate jenengan sinten. Iku pangeran ngembar to Pak. Alasane wama yasba umir rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warek sange rahmate jenengan. Dadi cara nek bar mangan sego wis glegeken ana telo mbok pangan. Bariku sprit mbok ombe. Lho bariku ora kancam nggawa gedang goreng mbok pangan. Ini atem Gusti kabeh rahmate jenengan kok enak. Dadi mau kareng ngrubah. Lha iku pangeran seneng. Kenapa pangeran seneng? Ya piye wae iku kenyifati Allah. Ora nyifati makhluk iki, tapi nek kenyifati gedang goreng enak gizine ngene, sate enak gizine ngene, berarti kenyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini sing dhaif, ya bisa dadi bendana. Jadi kiat dadi waline pangeran tapi ora usah wiridan suwe-suwe paham ya mergo wong gampang dadi wali pas mangan, pun ngandelku. Uang gampang jadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan. Mulane kelakoni. Kulo niku apal teke. Inna Allaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Niku redaksine Rasulullah ngangge inna ngangge la. Inna Allaha satemene Allah ta'ala la yardha yektene ridho sapa Allah. Wong diridane Allah wali ta wali. Sak dhuure wali diridane Allah. Allah paling ridho neng kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah. Betapa rahmati Allah ku jembar iso mangan. Engko ngombe sak cegukan yo ridho neng Allah. Betapa rahmati Allah jembar. Mulane kata-kata Rasulullah ku nak ngendikan syafaat. Ngendikan barang paling sakral ku pas napa? Dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas napa? Dahar. Lah kiai saiki jarang wani pas mangan ngomong penting. Engko pas mangan lahap tenan. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar sholat, ngenteni bar sikatan. Nah riyen zaman Nabi boten biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar napa jenenge diroa katifasatin napa sambil napa kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku iso ben sing mimpin ning akhirat. Ora ono Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwai. Iso ben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awwalin wal akhirin. Ana awwalu man yasfa, ana awwalu syafi'in wa awwalu napa musyafa. Ngendikane pas dahar. Karena wong iso parat pangeran tenan malah pas dahar. Karena mangan tuh melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali weling tenan, mangan tuh kangelan tenan. Jadi sapuluan eling apa? Mulane kon ngunyah nganti ping 32 botol niku macam-macam. Nak wali jentah babar. Lah saiki wong maca manake ku pahpo. Padahal si Abdul Qadir ngetokno kramate pas mangan pitik. Lah sing ditiru mangane pitik to. Lah repot ae. Kalau orang bintang repot, repot semua repot. Jadi niru wali tapi roh ruhe. Lah ulama kados kula sing marai rapati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing keramat terus. Nak ulama kok iso mulang. Repot to. Tak warai ini ku hadis sok ae. Dadi inna Allah ta'ala. Dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada, di Tirmizi ada, di Al-Adabul Mufrad ada. Inna Allah ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kula niku mboten sombong niki tahadus binemat. Kula niku sering mangan mbek anak kula mbek Hasan mbek Bigan kita sehat. Tiap mangan ngene sak niki bareng kula sering tak jam. Alhamdulillah ya Hasan ya masih bisa makan ya Pak. Suwe-suwe iki terbiasa anak kula dijiwai. Meskipun kula cara lahir nggih, kula cara lahir nggih. Cara akhir di mobil di pekerjaan kula ya kiai, tapi anak kula nak mangan kita seneng. Alhamdulillah Pak ya bisa makan. Tailing. Untuk bisa makan itu meskipun Anda punya uang, butuh sehat, butuh ndak stroke, butuh ndak ada musibah, butuh sekian. Tak latih. Alhamdulillah saya kira tak tugunilah gitu terbiasa. Sehingga kalau makan itu anggap peristiwa besar karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Lah saiki wong ora bayangno dadi wali ngenteni wiridan maca sakmene, poso dalek sakmene kangelan. Ngandel aku. Tak diwarai dorang ngantel, wis tuwek nak mangan iso do nganti gegeken piye maksud e? Kok iso tuwa model apa meneh maksud? Dadi tiap 10 aku syukuri paham ge iza akalal aklata fayah maduhu akla itu sepuluhan, orang nanti sak piring jadi inna woha akla itu masdar marroh ya, corong alfiya wafak latun limar rotin kajal sah jadi sak sak sak gerakan itu akala akla jalasa jalsa jadi orang Arab nak darani sak lubuan itu jalsa misalnya dorok tu dorbatan berarti sak pukulan kalau balik malih hadisnya inna woha ta'ala layar do'anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu aliyah awsyari besyarbata fayahmaduhu aliyah jadi Allah paling ridho nak ono kawulane mangan sak puluhan ridho banget yang Allah seneng banget ya Allah kalau saya sakit ma'am ngobe sak ceguan ya Allah saat ini buat mangan segani didelok ini ada tempe didelok, ada sate didelok, ada ayam didelok jadi mikir disik-disik ya pengeran itu manggung di nah ini dari guru kula sing tasawuf aku orang tahu hak mangan nganggo garpu lah seperti itu pak tangan-tangan kayak kepiting kayak guru zuhun patek contoh dari kayak apa kepiting kepiting ke kanan ya oke jadi nak mangan itu tangannya sekiwa datang isor oke isen supaya kayak apa ya ada wong zuhut nganti jadi aku nak mantan loro isen hape pengeran jadi perkara ini khawatir kayak apa kalau nunjuk saya di tenan bapak kulo tu gaya modern, gaya modern, gaya seneng guyon. Tapi kalau dereng roh, bapak kulo daru buat terdedek. Gaya nganti sepuh, nganti kapundut. Tiap daru mesti terdedek, koyok gak nyaman, koyok gaya mesti koyok tertekan. Nganti kapundut. Bapak bapak seneng guyon. Kalau saat ini jek tua, gaya faham. Memang ini luar biasa, makan tu luar biasa. Mulane kata Quran nyebut sifat kewalian, niku dibarengno ayat mangan. Faham mereka mangan itu nak tepak caramu mangan itu ndadek no parek no pengeran siji misalnya kue nganggep manusia itu lemah sehingga butuh mangan itu jadi wali ini pengeran mereka kue ngakoni kue doif gusti meliti ini jubli butuh sego manusia kan goblok banget ketika butuh presiden dia kepajar misalnya saya butuh perizinan butuh presiden butuh menteri dia kepajar sakjane manusia luwe ino timbang iku aku rano presiden ujek urip, rano menteri ujek urip, tapi nak rano beras sampai banyu aku mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air? Sama air. Tapi kena ambil presiden, toh aku teko buat suambut, buat karpet merah, nak banyu teko, buat tinggal melayu malah. Padahal anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum, itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima iman delok umpama banyu ku entek kowe ngombe apa presiden entek ana sing genti ya antri sing iso ana ape dicoplok gegere ra karuan sithik-sithik interpelasi mbok ngono ati sing kepengin wis akeh nek sing kepengin dadi banyu ora ana padahal nyawa kita bergantung banyu mulane Quran ngelingno kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum. Kula didik ngeten teng anak kula teng bojo kula. Nggih memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo nu tahajud ta duha, didik kok carane mangan. Kowe ora roh rasane dadi ulama kowe. Mulane omongan yang ngene iki omongan semrawut temen. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso salat, rong wajib salat, cah cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf ya ana nikmat mangan. Mulane sing diudat-udat pangeran jeneng ben Al-Mannan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzukukum in amsaka napa rizqa. Jake saiki mbok pikir, zat sing rezeki ini kuwe itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Lah saiki wong mangan udah kebiasa. Bar glegeken terus rokokan, bar iku guyon kok kuarek kok malu iso turu mangan. Bar mangan anggo turu. Dadi mangan nggo solusi ben iso turu. Bareng tangi turu, nek ora ngopi iso melek ngopi. Iku pangeran terus ning ndi posisine iku ning ndi? Ngono terus. Lah kok iku kiai tuwa terus. Iku musibah kene, aja baleni wis pokoke nak kepengen parek pangeran mangan dijiwai tenan. Mulane mangan ku muni bismillah. Mulane poso wak wis ra mangan sedina. Iku wae kok nyempatno ndonga napa? Bismillah. Bismillah niku sebuti. Wa ala rizki ka aftartu napa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tetep dibahas. Mergo kowe nak ngaku poso tok, misale kowe buangat tok, misale kowe iso zuhud. Gusti kowe bangga perkara poso. Mbek pangeran nak bangga terus napa samber. Lah iya nak bangga mbek poso pangeran oleh melane kowe nak bangga poso poso tresno nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo rezekine pangeran wa ala rizkika aftartu. Kula niku saged mangan nggih mergi rezekine jenengan. Terus babika aman, terus kalau iman baik jenengan. Jadi ini luar biasa. Delok alhamdulillah ladzi atamana wa saqona. Wa ja'alana muslimin wa polguri. Paham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat Islam. Tapi wong Islam ramangan ya mati tenan. Lah ya. Disebut pertama itu atamana wa saqona lagi wa ja'alana. Aku mbek dowo iku dhisik ya janggal. Piye to cara Islam nembak paling dhuwur padha cembul buri. Lah tapi sing marahi Nabi ya anut wae. Jagal-jagal lah ya anut wae. Suwe-suwe paham te. Jek tuwa jek usul lu paham te. Ya ora sing marahi. Ya bakat usul wae ya. Dadi kaya kowe iku ya Islam apa ora roh aku. Kok iso wong bendina mangan kok ora dadi wali kok aneh. Dicara wong sing parep pangeran kowe ku aneh tenan wong bendina mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman wae nabi paling sugih-sugih nabi ku Nabi Sulaiman. Niku kula crito ngene iki. Niki penting sangat iki. Kula mergo kangelan malekno jenengan lewat Qiyamul Lail kangelan. Ayo lewat sedekah kangelan. Kau sudah kau sahabat di seiku, sing suga iku minimal lu sepertiga harta ni, sing di duit 1 miliar, wani sudah korong atau seket juta, rawani kan? Eh, sing marat malah rawani kan yo, malah rawani. Saya kini lewat mangan nih, jalan tengah nih, lewat apa? Nabi Sulaiman lu suga-suga nabi, orang-orang nabi suga iku Nabi Sulaiman. Kewane wakeh, dinosaurus wakeh, wis macam-macam wis kewane wakeh ten. Suka-suka nabi ku nabi sinten bojone wakeh. Wis sempurna. Iki nabi gak gaya tapi suka blegedu. Nabi menang ayam kan swarga jenenge nabi. Suka tok ora nabi kan rawan neraka. Ya duwe suka blegedu. Nabi iki cerdas. Umumnya wong bodho suka ora gak cerdas. Nabi memang cerdas. Nabi-nabi si suka dene cerdas dene, sing melarat di bang dene cerdas dene. Mu cerdas tu nabi sulaiman. Yo kok ada wong kok nabi sulaiman. Lah niku nate ngirim satu pasukan, wah pasukan perang. Ya dulu kan perang terus ya, sampai saiki perang peradaban tertua manusia. Pertama Qabil Habil gua perang. Lain saiki ono Irak perang ono ceknya perang biar nora wes mergo turunan bae paham gim. Peradaban manusia tertua nopo perang Qabil Habil urian perang. Malah ana wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab berarti wong perang tertua terus ben kok wis. Lah iku Nabi Sulaiman niku bareng ndekne krungu omongane semut. Dadi semut kok ape lewat ning gone daerah sing ape diliwati pasukan Sulaiman. Qalat tamlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junutuhu wa hum la yash'urun. Jadi semut sing ape konvoy langsung ketuane ngumumno, "Hei para semut, jangan lewat jalur ini. Nanti Sulaiman mau lewat sama pasukannya. Nanti kalian terinjak. Ketika Anda terinjak, Sulaiman sak balane ra roh." Nabi Sulaiman dari jauh karena dia nguasai mantika toiri. Wa utina min kulli syai' fatabas sama dhahikam min kau liha. Wa qala rabbi auzi ini an asyura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kula nu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman, karena dia mendengar langsung interaksikan pasukan. Hei pasukanku, jangan lewat jalur itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut ketua akhirnya matur nuwun, mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Lha iku si Semut ketua tadi yang namlah tadi. Niku sumpah, saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekei hadiah niku 1 biji gula. Aku ora mau nyolong ning ndung semut ora kena hukum nyolong. Mergo nek diarani ra nyolong lha dene dibuat ning ndi. Ora di pabrik gula, Pak. Lah tapi diarani nyolong ora mung kalah lho, Pak. Jadi serepot. Walhasil cara ngendikan lha ini bukti bahwa teori saya benar. Jadi mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Niki ayatnya jelas hadis. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan. Kulo tiap dikei dhuwit wong meskipun sing ngekei iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kulo syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajadidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikasih duit uang, saya kayak rutin lah. Ya Allah, kok ijak aku dikasih duit pangeran, jadi kita anggap peristiwa besar. Lah gobloknya kita karena udan terjadi tiap Desember, seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal hal yang biasa ini adikan dicabut Tuhan juga akibatnya luar biasa. Paham gak? Kalau rutin misalnya biasa untuk keluar sekali hantu luar biasa. Makanya setiap untuk aku bersyukur, masih itu paham? Ojo kok pepe wis rutin terus nganggep nopo? Dan wong tuwa malah ora rutin uga muga-muga elek meneh. Malah elek-elek wong niku, tomak kuwi elek-elek wong. Semut iki oleh gawe ukuran nabi sederhana. Dia tadi pertama ndak yakin kalau Sulaiman nabi, kok kasih nabi melarati nabi kok sugih ra karo-karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes. Bawa tadi sebiji nopo? Gula. Ingkana nabiyan sakaroni, kalau dia nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak fawa malikun minal muluk, kalau tidak terima kasih berarti dia raja. Mergo Sulaiman itu gedokane jaran, gone jaran wae koboto napa emas. Mbok mlete ora ya ora roh nabi. Nabi kuwi saudarane mlete. Tapi pertanyaane lho iya gedokan jarane kok emas. Tapi niate nabi jare nglecehno emas. Tempat turune Sulaiman uga emas, tapi ndak gedhokane jaran. Mbah, yo nabi yo kadang yo aneh, mulane ana wong alim ra kontroversi yo ra alim ngono sik. Akhire semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedure yo angel wong suwan raja. Walhasil kabeh kewan mentertawakan semut, wong sugih ngono kok wedihi gula. Sebiji gula. Itu tiap ditakoni min ngono ingkana nabiyan sakaroni. Wa illa fa huwa malikun minal mulum. Buareng tekoning Sulaiman, niku Sulaiman rasane sumeneng. Fartaki ilayya, ke munggah ning awakku. Semut tu ngrangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai nopo kowe? Semut tu munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gulane ditempelno ning gone nopo lidahe Sulaiman terus dimbet be Sulaiman. Sulaiman suwane ora karo nangis Sulaiman. Jadi Sulaiman jadi miskinon yut imu miskinan padha mlarate saling nyumbang. Sumpone ora karuan. Terus akhire sempat yakin yo berarti yo kowe nabi tenan, yo waras tenan kowe nabi tenan. Mergo bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah ora ono bedane. Cara kowe dadi waline Allah Subhanahu wa taala, kowe iso mangan cukup. Yo gawok. Roh semut sing pirang-pirang ra SE ora sarjana ekonomi lho kok iso nyukupi awake. Ya gawok. Roh tekek gobloke ngono ora tau sekolah ya kok iso mangan nganti tuwa ora mati ya gawok. Lho ora tau sekolah kok pinter golek mangan. Dadi wong nak pareng pangeran roh tekek ya gawok, roh semut ya gawok. Kulo kadang nak roh kewan sing ora iso mlayu ya gawok, ora iso mlayu golek mangan ning ndi kok ya do mangan nganti tuwa. Sing tukang pelayan kaya manuk malah kecekel. Diburu pangeran. Sing tukang pelayan malah kecekel. Sing kewan tengok-tengok ning omah. Lha bangenan manusa be tikus pinter ya pinter tikus. Tikus rasa gawe omah wis nganggo plafon dah. Rasa diutang ning toko bangunan. Jadi misalnya sebenarnya ada pertanyaan, manusia sampai tikus pinter di sing kangelan gawe ambek sing karek manggon pinter di ya nyor wani wong ora usah sombong kok nak pertanyaan diwalik-walik ya wis repot gitu. Ya manusa luwih afdal nak kabeh uripe iku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Mulane nak teori kula bener ngeten, pertama manusa roh niku duwe rezeki pakanan. Mulane terusane ayat ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyut aimun. Aku ora ngarepno wong-wong ngekeki mangan aku. Berarti karena Allah pirsa, pertama yang dikenal manusia urusan mangan. Mulane Quran nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am, sidaran pangeran zat sing maringi. Mangan yut'imu pengiran itu sopo wah yut endat sini keimangan lho saya ini orang dopah po alhamdulillah nikmat didayat orang-orang nikmat kita dorang mangan mati gua ngomong imam ya ya ayat itu jelaskan Allah nyipati dhati wah huwa yut imu wala yut mulanya kena pas mangan wiling ayat itu wah huwa yut im atau wiling ayat amman hadal ladhi yarzukukum in amsakarisko atau pas ngobek wiling kul aro'aitum in asbahama ukum khawram famai yatikum bima imai lan lewat ngaji niki kula suwun sanget niki kula pancen guyon kula nyampeno sampean ku repot duwamuk tersinggung wong kok ngaji kok ngamuk diterangno lono tetep ra paham dadi diniki sapi-apian nggih monggo iso parek pangeran lewat jalan mangan wae gampang ana hadis iki wau inna wa ta'ala kula hadis itu pertama apal tuh dari kitab Al-Adabul Mufrad. Saya kira itu hanya riwayat Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ternyata saya baca di Tirmidzi, di beberapa Al-Kutubus Sittah, banyaklah. Hadis itu bertebaran di mana-mana. Berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali. Jadi kalau balik malik, inna woha ta'ala layar do anil abdi ila akalal aklata fayahmaduhu alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Ngon awis muji pangeran terus yakin antal hak. Namun pangeran sing nopo bang ya, malah ini sing tua-tua terutama ini nak mangan itu juga nganti warak nak mangan itu ya ada ngerdeke, ada pedini jadi nak pas subhat itu jaringan, ada ulama itu nak mangan nangis mereka sering salami templek uang, sering dikai rojo rata-rata rak subhat uang rojo ya duwe upeti, duwe fi duwe proyek, macam-macam jaringan rojo mulai disik rojo ya kasih dolim terus mulai riin kunane kuno sing ulama sitok itu mangan santai wae. Sisi tau mangan bek nangis tapi tetep mangan lucune iku. Dene ambek ulama sing babar kok. Ah padha wae kula nangis tetep mangan. Ya ora ngajar sing itu. Siapa sing nangis ngene? Tetep beto. Kisape wong yak kula maal buka sing mangan bek nangis sampe sing mangan bek guyu tetep beto. Lah bedane opo? Ya paling gak nek sing bek nangis utawa tau diri. Maksudnya tahu diri mbek pangeran ora pati jelas kok dipangan. Akhirnya sing guyu mesti ya ora tak katut tangis. Sawangane nek duwe subhat mbok pangan lah, aku kan kesane gak peduli kan. Tapi nek mbok nangis, mbok nangis tenang sawangane kok rodok wedi-wedi piye ngono dadi. Paham ya, terus niki dilatih. Jadi kalau suwon sampean nak tahajud iku niati, nggih niati dadi harga dirine jenengan. Kok sampean nak wis roh Allah iku hak. Liyane iku dhaif. Misalnya kowe betul butuh presiden, butuh menteri, butuh sarana di negara ini. Ya kita butuh fair. Tapi andekan enggak ada presiden 3 hari. Ono wakil presiden, enggak ada menteri, ada dirjen. Tapi nek gak ono banyu telung dino. Kabeh opo? Berarti kebutuhan presiden mbek banyu mendesak endi? Mendesak banyu. Tapi wong ono udan biasa ae, tapi nek ono presiden tapi kalau ulama ngeten ini pun boten populer omongan ngedus kalau boten tapi fatwa ini populer di langit malah ini dikari Hasan Asadeli ciri utama orang alim itu satu kalau dia ngomong butuhnya dibenarkan langit meskipun gak dibenarkan di bumi makanya Hasan Asadeli sering fatwa gak populer di bumi tapi populer yang apa? Langit di lorong tapi fatwa saya ini populer di langit fatwa begini kan gak populer mungkin ditertawakan orang tapi sing nertawano juhal wong bento-bento sing karo pengir. Kowe kudu yakin fatwa ini populer di langit. Mergo iki ana ayat Quran di mana ayat Quran iku fi lauhim mahfud. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Kowe kudu yakin kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima. Sampai kon muni napa Allahu Rabbul Alamin. Sebagian riwayat malah kon muni na'udzu billah minal jaro'ati 'ala Allah wa ayati. Kulo nyuwun bau reksa nak nantang jenengan. Jadi orang nyukuri anane banyu dianggap nantang nopo pangeran. Mulane istiadil na'udzu billah minal jaro'ah jaro'ah nopo nantang. Sebagian riwayat minal jur'ah tapi nak kita guru-guru kita maca minal jaro'ah. Na'udzu billah minal jaro'ati 'ala Allah wa ayati. Paham ya? Terus kulo suwun bar ngaji niki engko nak mangan mulai teratur. Engko tak delok indikasine. Kok tetep ora wali. Ya sahabat berarti wis iku sahabat tenan. Dadi ya apa? Didelokne daftar wali kok aja gak mlebu-mlebu wae sahabat. Jadi sakjane Allah itu sewayang, sakjane normali ngendikane Imam Ghazali, Hasan Sadali, normali setiap wong mukmin iku wali. Normali. Mergo jelas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati. Fa idzan kullu mukminin waliyullah. Normali anggere mukmin iku ya wali. Cuma masalahnya maknane mukmin iku piye? Mukmin itu maknane mukminun billah, wong sing iman anane Allah zat paling kuasa, paling ngatur. Lah jebule kowe ngaku mukmin tapi takluk ambek presiden, takluk ambek menteri, takluk ambek makhluk. Lah kowe menamuni takluk billah terus piye? Cangkem kok eleke ngono. Muni takluk billah tapi praktek takluk bil makhluk. Paham ya? Sajane normale anggere mukmin yo wali, tapi sing diarani mukmin piye? Man amana billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil. Ketika Anda mendewa-dewakan makhluk itu, mari kula sering tak kok. Gus ora jenengan presiden apik A apa apik B. Ya biasa ae nek ora kok ya. Ya biasa ae. Ini efeknya gini, Gus. Kalau ini peduli agama, kalau ini ndak. Ya tak takok kowe Islam pirang tahun, Gus. Nah, aku biasa aku roh pangeran, nggih pangeran ra gantino tenang aku. Nggih pangeran ra gantino cara aku tenang. Mulane cara kula bener, wong kaya Abu Bakar barang ku bener. Kadang pancen agama harus dijelaskan lewat ngendikan sing elek. Meskipun ngendikan elek iku cara Jogja, cara mriki, cara daerah-daerah timur iku cangkem elek, tapi kadang mang kudu ngono. Abu Bakar tuh sakit, dia kaya Amirul Mukminin. Apa diundangno dokter. Sing lapor salah duka. Ya Khalifatah Rasulillah, tak udah no dokter, kersane jenengan mari. Jadi at-tabib amrodir, si mari aku loro yang ini iki, dokter bu sifati marek no aku, si marek no aku pangeran. Wakil dukung watek mata tabib wal matub jamian, dokter yang mati pisan. Oh dokter kok marah ini aku, kok dokter yang mati pisan. Memang ini sangar menurut ukuran syariat, tapi itu bagus untuk menafikan berlebihan takluk memang sampai masyhur itu teng isa mata tabib wal madhub jami'an. Engko dokter sing didokter ya padha napa mati ini. Sebagai riwayat at-tabib amrodur semari loro ya mergo nyifati dokter mari-mari malah atiku loro. Jadi wali-wali dhisik itu hubungannya mbek apa itu luar biasa. Lah sakniki boten. Wis kecelok kiai loro wedine pol. Mati ya wedi, loro ya wedi, ra di dhuwit ya wedi. Pedot konco ya wedi, umate ngeneng ya wedi, ngajine kalong umate ya. Wah, kula malah seneng. Cara kula Mustafa matur ngapunten iku semule ngencang mboten ngaji jenengan. Wah, malah syukur. Perhitunganku jelas, dekne golek wong alim kaya aku kangelan. Aku golek murid dekne wah, tumbuhan. Ya selain cara kula sajane faktor tauhid mawon. Enggak ada gunanya, dia di depan saya itu enggak ada gunanya. Artinya sing ana gunane pangeran. Nggih, ora ono kuwi biasa mawon. Paling gunane nggo latihan amal mboten nggo latihan amal. Paham nggih, niku yakin antal hak. Napa antal hak? Jadi kaya ku yakin sing terkait Allah nu hak liyane batin. Wa wa'dukal hak. Wa liqa'uka hak sampai wa Muhammadun hak wa sa'atu hak. Mangga dadi kula suwun nak tahajud dijiwai tenan nggih dados ora pahpoh tahajud tok. Lho niki nyifati pangeran sedanten lho niki donga niki. Niki pancen kritik jenengan ben nak tahajud urang rameni bekas BPKB utang piutang macam. Ini tadi belum ada bekas utang kok mulai tadi. Boten niki tahajudin. Jare kepengin tahajud tawari dongane Nabi ora trimo perkarane kok enggak ada proposal keuangan. Werke iki dongane kan cek Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu nur samawati wal ardi walakal hamdu antal haq wa ba'dukal haq walikauka haq wa qauluka orang bekas duit loh ini wan jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq wa sa'atu haq gereng-gereng bekas duit mbok ngono ta ora roh kula niku. Allahumma dawala kamaring panjenengan sarasan aslam tu islam ingsun wa bikahalan kelanjenengan paharasan aman tu iman ingsun wa alaika lan ngatasi jenengan sarasan tawakal tu tawakal ingsun wa ilaika lan maring jenengan sarasan anap tu bali ingsun wa bikahalan demi jenengan khosom tu tukaran ingsun. Jadi wong islam, wong alim ya kudu tukaran barang tapi demi pangeran. Ojo kok dingin-dingin nah ya tukaran itu kebutuhan. Jadi misalnya kula yakin pada satu ilmu nak ditentang wong liya ya muring-muring tenan jika saya benar karena di antara kebenaran ciri khasnya apa wabika khosom tu apa wabika khosom tu dari kata mukhosomah dari kata bentrok tapi ya demi barang hak atau demi emosi Kulo wis sering ditentang orang yang tidak semadzhab dengan saya. Kalau saya yakin benar nggih kulo wani mukhasamah. Mulane kulo setuju model pendapat Sayyidina Ali. Pendapatku ada mbok tentang sugeng ngarepe pangeran ayo dibaleni ini mahkamah pangeran. Meriang dilawan gitu. Malah masyhur Sayyidina Ali ngendikan ana awwalu man yajsi baina yadayi rahman lil khusumah. Sugeng pertama sing lapor tragedi pertentangane waku dari Sayyidina Ali. Mergo ana ayat hadzani khusmani ikhtasamu fi rabbihim. Sampeyan ana dua kelompok sing padha-padha tukaran mukhasamah matur ning pangeran. Iku Sayyidina Ali termasuk dawa anak awwalu man yajsu baina yadayi rahmanil khusumah. Mulane kados saya misalnya ngados ngeten iki, kula ngaji di sini di Bojonegoro, ngaji di rumah. Kula sing ngawiti tema yang angkat saya terserah saya. Ini siap sekali karena ini cara ulama menjelaskan, mbok enggak dibutuhkan lah. Kalau saya nganggap itu kepentingan ukhrawi ya saya jelaskan meskipun di bumi tidak populer. Itu tidak penting. Kadang orang cara berpikir kan ngono iku serap populer sesal zaman ini. Kita harus melawan wa bika khosom tu demi Tuhan kita berani napa muha sama. Wong alim kok anut populer. Anut populer ngono niku syaraté dadi wali sane wiridan sing suwi, poso sing akeh. Tapi mangan diabaikan. Padahal mangan ini awal sedurunge manusa balik kebutuhane mangan. Sedurunge rong wajib salat, wajib poso kebutuhane. Lah justru ini rezeki yang pokok dari Allah ini kita elmoni. Sehingga kabeh udah dadekno wusul ilau ilallah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Eling-eling. Wa bikalan kelawan panjenengan khosom tutukaran sapa ingsun wa ilaika namani panjenengan hakam tu gawe keputusan ingsun. Faghfir li ma qaddam tu. Mongko kula aturi nyepura panjenengan ingsun mak ing perkara qaddam tu kang wis nglakoni kliwat ingsun wa malan perkara akhir tu kang kok ingsun. Pangeran nek sapi ana dosa Gusti sing kliwat sing kok jenengan sepura riyin. Nek sapi ana pangeran. Lha donga kok diwarai, warane nguntungno kita. Lha enak to, makot dam tu. Gusti sepuro danten lho cek sing kliwat sing kok-kok. Wah, apa dosa kok persiapan. Tapi sampe ngapiane pangeran kados wae, la tu akhidna innasina ahdan. Ampun keisangsi lho Gusti, cek suatu saat kula salah cek keliru. Pokoke niki pun perjanjian riyen, pokoke ampun catet mengke kula salah. Nggih kapan-kapan ra usah sakniki pokoke sementing kapan-kapan. Dari cara kowe di kanca akrab kowe kapan-kapan butuh kei. Kejadian kapan-kapan kan gak jelas. Lha pangeran nek dikono kapan-kapan lho Gusti nek kula salah atau keliru, latu akhirna lho pangeran nek dijak ngono. Lah tapi enak iku sing marahi pangeran, mulane enak. Mulane Rasulullah itu begitu bangga. Enggak ada nabi dihadiahi kayak saya karena saya dihadiahi akhir surat Baqarah. Lho wong salah urung kok perjanjiane wis. Kula jane marahi iki yo getun kuwatir mbok manfaatno tapi ini, tapi aku sebagai ulama kan agak jelas no iki kan kowe ora paham kenapa nabi begitu bangga begitu spesial untuk hadiah akhiri suratul Baqarah. Mergo duka kok apik ngono robbana la tu'akhidna innasina awaqton. Gusti tenan Gusti ampun hukum kula nak salah. Innasina kapan-kapan nak lali awaqton. Wis poe enak to wis. Tapi nak donga jiwai tenan. Yakin nak suatu saat salah tapi yakin la tu'akhidna kan penak to meniku. Pamela nek redaksine hadis maqdam tu wa ma'khur. Wa ma'asratu lan barang sing ora ketok, sing kula rahasiano kok dosa-dosa pikiran-pikiran joro, pikiran ngenes sing ora bener-bener. Wa ma'alan tu lan dosa sing tak ketokno. Antau te panjenengan al-muqaddimu dzat sing dhisikno, wa anta te panjenengan al-mu'akhiru dzat sing akhir. Maksude cek dosa ru ngarep cek guri jenengan sing nentokno. La ilaha ora ana pangeran wujud iku wujud illa anta kecuali panjenengan. Awala ilaha huiru. Terus kula suwun mbok pisan-pisan donga niku diwaos. Nek mboten saged nggih dielmoni. Kula nate maos tenggene Sayyid Zabidi Sarai Ihya. Sarai Ihya ditulis oleh Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi niku tahun 1203. Dados sause Sayyid Abdul Al-Haddad. Dadi mujaddid tahun 1200 Sayyid Az-Zabidi sing nyari Ihya. Ihya dikarang tahun 600, ora ana wani nyarai. Sing wani nyarai ku wong tahun pinten? 1200. Jadi 600 tahun Ihya ku tanpa sarah. Kula priyen niku edan nggih, edan kepengin tumbas ithaf, akhirnya kesampaian. Pergi kula sering sinau Ihya. Tahun 1433 kula tumbas. Nggih dalah kersane pangeran kula angsal sanad saking Mbah Mun saking guru-guru kula, ithaf itu kitab paling dekat dengan orang Indonesia. Terus kula wingi derek wingi dinten apa nih? Sakniki dinten Ahad nggih, Setu. kula wingi jam kalih derek ngaos teng Sayyid Umar Hafid teng Langitan wingi kula dugi kebetulan ketemu zuriyahipun Mbah Mahfud. Mergi nak kula niku saking turunan Lasem kalian Kudus. Dene bapak kula niku seneng tirakat. Riyen mbah kula saking bapak anu poso mulai kawin nganti kapundhut. Senengane poso. Pas kapundhut laleh poso. Di kula niku nyoro. Mergo duwe mbah-mbah saking bapak tukang tirakat. Tapi kula bengeten lagi kuat kula tirakat kula lebih sering poso. Cuma rawani sering mergo ya selain berat ya wedi ditiru dadi ya repot. Dados misale kula iki kula cerita sanad pon. Kula misale ngaji kalian Mbah Mun, Mbah Mun ngaji kalian Mbah Zubair abae. Mbah Zubair ngaji kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih niku ngaji kalian Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas tuh ya alim banget, populer di Mekah. Sebenarnya beliau ndak yang pertama alim. Mahfud tuh bin Abdullah. Mbah Abdullah niku ya alim-alim tiyang. Mbah Abdullah duwe abah Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan niku menangi ngaji Sayyid Zabidi. Tetes kulo ngantos sing ngarang ithaf nu 6 orang. Minten 6 orang. Terus Kiai Mahfud niku riyen gurunipun Mbah Munawir Krabya, guru ngaji usul fikih, ngaji fikih. Dadi Kiai Munawir riyen ngaji fikih kalian Kiai Mahfud. Kiai Mahfud kabundut duwe anak cilik jenenge Muhammad. Muhammad tuh digawa Mbah Munawir teng Krabya. Akhirnya Muhammad itu dados tiyang Quran, diwarai sapa. Terus juga mantung sugih teng Demak teng Betengan, terus nglairno Kiai Harir. Lagi Harir niku wong apal Quran tapi gak ada tradisi kitab. Mergi putune Mbah Mahfud. Dadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Terus mantune Kiai Harir niku misanane bojo kula Sidogiri setunggal, Langitan setunggal, niku dulure Lek Lukman iki, Lirboyo setunggal. Terus sanad teng Indonesia itu luar biasa. Ki nak mbah-mbah kula niku nduwe buyut namine Hafsah. Hafsah bin binti Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Ageng, buatan Raden Asai Mbak Asnawi Ageng, dulu babai bas. Terus sanad teng Indonesia meyakinkan, delalah zuriyah ini kata sing alim kaliber. Terus waris pondok Sidogiri ini sausnya alim teng Sarang terus teng Mekah ngaji Said Muhammad 4 tahun. Berniku ngaji Habib Zain 6 tahun. Saumuran beku loh. Waris Lirboyo gitu ngoten, nopo malih waris Sarang, itu alim malih. Lah ini penting munafasa, jadi gus-gus yang walim-walim kudu jenengan dungakno, karena ini nanti yang menjaga sanad. Nak nguanti sing jaga-jaga sanad iki dorang alim wis do melingkar niku wis masyaallah tenan iki. Terus niki mergi parek sangat, sehingga ilmunya cek dari sini. Faham ini kalau cerita tahadus bin nikmat bahwa agama ini musalsal. Kalau agama tidak musalsal nanti orang tahu nikmat ya hanya tadi pas wiridan, pas poso, gak tahu makan itu nikmat yang luar biasa. Mulane riyen kae piye mangan ku nganti koyo ngoten diatur oleh Rasulullah. Mergo wong para pangeran termasuk pas mangan. Faham ya, mulane kon muni bismillah terus diwarai kon ngelek ngeten carane ngeten. Mulane ayat-ayat tenggene surat Tabarok darani surat paling spesial. Bahkan wong sing maca surat Tabarok ora bakal disiksa, pemene sing apal. Kula nate maos teng sarahnya Ibnu Katsir teng tafsir Ibnu Katsir. Surat Tabaraku sumiyat al-waqiyah. Al-waqiyah etaki sahibaha min adzabil qabri yang bisa menjaga sing apal sangka siksa napa kubur. Mulane ngendikane Rasulullah niki cerita ada sahabat ngerti ana mukasafah gitu ada orang mati masih hidup baca surat Tabarak. Terus kata itu karena surat Tabaraknya masih debat dengan mungkar nakir. Wong iki rada dlotok walhasil tapi ini ndak sahabat ini cerita-cerita sahabat. Ngriwayatkan dari Rasulullah ana wong dlotok tapi apal surat Tabarok. Apa disiksa mungkar nakir? Surat Tabarok. Ya malaikat cek ngawur, aku iki kalamu, aku ning dadane ndekne, nek aku nutupi ndekne kena aku. Mungkar nakir kan prosedur. Aku malaikat, pokoke kon nyiksa wong nakal, iya ndekne nakal masalahnya aku ning dadane iki nek nyiksa ndekne kena aku. Iya wala uhibbu an udhiya. Aku yo ora kepengin nglarani kuwe wong kowe kalamu. Terus dari malaikat mekan akhir sedes ngene, aku ora nyiksa se, ayo do lapor ning pangeran. Bareng lapor niki teng sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir pas tafsir surat Tabarok. Bareng matur ning pangeran, ya malaikat tuh nak ketemu pangeran kan meriang. Ora wani omong. Mletene ngono nak ketemu pangeran ora wani. Mok papoto nutuki wong tapi pas ketemu pangeran ora wani. Lah surat Tabarok pancen kalamu ya tenang ae. malah malaikat mukar nakir jadi tersangka. Niki lo Gusti, gak ngregani kalamu, kaku lo rak kalame jenengan, yo, buat ngregani, nopo iku lo. Lapiru terus, malaikat tak kau iladi iku niku singen. Terus malaikat mau lapor di posisi tersangka dan dari surat Tabarok, mbon Gusti, nak pancen sing apal kulo jenengan siksa lewat malaikat niki. Keluarkan saya mingkitabika, saya jangan pernah ditulis di mushaf dan di Quran. Loh, kowe kok ngancam aku? Walhasil akhirnya jadi malaikat, ya sudah malaikat. Aku rada adat nyiksa wong sing surat Tabarok ana ning dadane. Tunduk akhirnya. Lalu terus masyhur, akhirnya wong ra usah ngapal Quran, ngapal napa? Uang naik kadung keliru, angker barang bener di bonus, saya repot. Kaya kulhu ping telu podo Quran, uang tak mau cokoran kabeh mau cokulhu ping telu. Jadi cek repot ya didik umatnya Rasulullah. No. Angker untuk bonus kok jadi nelek. Sebetulnya hadis-hadis tadi kan bonus, betapa Allah menghormati kulhu ini. Bareng diterang no kulhu podo karo Quran, kulhu ping telu, terus rata mau cokoran, mau cokoran apa? Kulhu. Tak jadi buat nusa ngoten, memang ini wak berlebihan manfaat atau keadaan untuk kita TV. Bunyi itu sepuluh suwon, mau enak tahajud, nak pas nulis. Niku yakin tenan antal hak. Mergo batan batil kulja al hakku, wa ma yubdi ul batilu, wa ma yuid. Fama da ba'dal haqqi nopo illat. Bunyi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muslimin Rondal Nabiina Anamda. خير المنبوذ عليهم والأمضاد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ولك الحمد ومن بقي لجلال وعجيك عظيم سلطانك اللهم يا الله فسبحانك يا الله ملء البيسان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة عرشك والله أكبر الحمد لله يا الله ملء البيسان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش Allahu Akbar wa la ilaha illa anta subhanaka ya Allah ighfir lana wa tub alaina ya Allah. Allahumma salli ya Allah ala habibika Muhammad wa ala khalilika Ibrahim anajika Musa sofika Isa manasatu khairatan fi. Wa salli alaihi wa ala anbiyaika wa rusulika asma'in. Allahumma ya Allah inna nasku ilaika hajatana faqdi hajatina ya Allah. Allahumma ya Allah urzukna ya Allah atahabifika ya Allah hatta ya Allah taj'alana mimman ya Allah yatahabifika mutahabina fika mutasofina fika muta'adina fi dinika ya Allah wala taj'alna ya Allah mimman ya Allah yatanasaru fi hududi nafsina ya Allah waj'alna ya Allah wa ummati habibika Muhammad ya Allah mutanasirina li'ilai kalimatika ya Allah hatta takuna kalimatuka hiyal ulya wa kalimatul ladhina kafaru sufla Allahumma ja'alna ya Allah muhabbina wa mutalamidhatina wa ahlana mimba yu'li kalimatakal haq kalimatakal baqiyah ilahana ya Allah ya Allah ya Allah fa'ahina wa amitna ala syahadati Allah ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasulka wa anna al-qur'ana haqqun wa wa'daka haqqun wa liqa'aka haqqun wa annaka ya Allah fi kulli ma ya Allah fi kitabika haqqun fa amitna wa ahyina ala dhalik hatta nalqaka wa anta an-naradin ya Allah lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar ridha wa lakal hamdu ya Allah hatta tardha la nufsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi fa subhanaka ya Allah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Thank you.